si Bandung Pangeran Biru. Maung Bandung, aku mendukungmu. Persib menang, lu aing senang. Persib elek, aing ngalelek. Persib Bandung si Pangeran Biru. Si Persib Bandung kesayangan dan kaku. Oh yeah, Persib menang, lu hati senang. Anu aing si Persib, Persib balak piking. Si Persib, Persib maung aing.